Kaheba katilallasam natuli Lukas. Lukas hondongam mesa. Oh, Teopilus to di pakasallei. Budan tau umpiai lalanna, anna malai natuli si tuhu tonosan ninggan nindo kadadian to puha dadi ilan nalala na hupatau. Sika natuli, si tuhu indo puha natulasan kia tum pakai bambat ta kadadepata, indo tumuitai solamata mengkalau pahandu na kadadian niya to'o. Dadi, tapan aku pelantu ni manapa mengkalau pahandu na kakaya to'o, ia ku uam mapia ke kutuli situ tonosan nenggan na ya to'o an namalai umbata. Kupateen an namalai muisam mua indo topua di pak guang ko awana tapak sikda. Watun an namenda di tomahaja Herodes di olembana Yudea. Dem mesa sando isanga Sakaria mentama duka kamesaan na tomate abia. Bainena Sakaria isanga Elizabeth mesa duka pesupuna sando harun. Indo to dua, malolo pak palakuan na diolona puang ala ta'ala, akabah sintak desa sena kamanusanna, untuhu inggan na pahentana debata. Sapo indo to si pobaine, tak den nanakna, akabah na tamana Elizabeth, anna bas simmatuan. Pisa waktu, lambio watuna, lama palako sando, to mentama kamisaan na tomate abia, nasuhum Sakaria, umpalako oloas sando, diolona puang ala ta'ala. Situ kabiasaan, si dun di indo tumpalako oluas sandoi lamban wa debata, laun tunu-tunu ambu banau. Ia Sakaria na huay tato'o. Mahasan ni dipalako indo hetten tunu ambu banau, suliwan niya tau buda mak sambayan. Watwe tanto'o, naungi umpak petang kalena mesa malaika na debata, lako Sakaria. Indo malaika, kekdek dio tandekanan na indo meja dipan tunu-tunu ambu banau. Naitan na Sakaria indo malaika, tapati kedu anna mahea. Sapo makka dindo malaika naua. O Sakaria, daum mahea, nahingyami puang ala ta'ala pak sambajammu. Nasuhu lana dadiagang kubenemu Elizabeth, mesa anak muaneane anna lusanga Yohanes. Tak dem padala setiale nawammu kedadi nindu anak-anak anna labuda tau kasih watu etatoo. Aka indu anakmu, mesa tolaki angga diolona debata. Latak malam ihu anggur sola wesenga indo si me pamabukna. Anna subun na to'o ya na ponnoin penapa maseho. Labuda to Israel na popengolo sule lako puang ala ta'ala dewata to na penombai nene to na ponene. Anna lompen diroangan dewata sule na ponnoi kuasa susi nabi Elia. Lompasi kapiai ambe anak-anak. Anna lako tau to tak manuhu lana patinanda sule lako lalanna to simpugau kamaloloan. Pak palakuan nian to'o umpai tai lalah kupa tau anna mala to kapenawanna lamendadi umakna debata. Ya natimbai Sakaria laku indo malaika naua. Tak natama pikihangku tintulakmu. Aka kau lamak kamatuaam susisian duka baineku. Natimba indo malaika naua. Kaunto Gabriel to sinasua puang ala ta'ala. Anna nasua maktemu umpalambisa kunde kaheba katilalasan. Inde to puha kutula tak mala taladadi kelambi wattunna. Sapo aka tak ko kannam, nasuhun tak ko lamala makada sule laku diganna inde kahakaha puha kupokada. Watwe tato'o, mamali unto buda muampai Sakaria, anna sanyim nanyamanya naua. Akan na masesugali lamban wa dewata. Pisanan hanya mesubun ni lamai tak umala makada yan apakana mandal laku to buda indo to naitai lamban wa dewata. Naisan pulek tabuda naua. Denna ka akan apa tayan dewata ilaam. Tapana puha watu pengkangan na Sakaria ilamban wa dewata. Ia mak pasuel lako tondakna. Tak masalah suk na ya to'o. Ya kebat tasik dahad ni Elizabeth bainena. Lambi ungkung kalay na ilamban wa 5 bulan na. Ya nawan ni Elizabeth. Inde kahakahan apa dadi dewata tamakaleku. Solana pipak kamasena dikau. Nasuhan tak mak polit lasi napak bahin ini isolaku. Anna ni bulan na tambuk na Elizabeth, ia nasuhan puang ala ta'ala indo malaika isanga Gabriel, lawla ko nasaret mesa tondak di olembana Galilea. Dioi, umpel lambi mesa anak dah isanga Maria. Indo Maria, walin nakutanay muane isanga Yusuf, mesa duka piampuan na to mahaja Daud. Yamak kada nindo malaikat lako Maria nawa. O toke hongko, naunduk ko ananamanak debata. Tikeduk Maria uhingi tulak nindo malaikat, lambik mekutane lampinawan na nawa. Aka hiung baik kalimbasan na, indo tulak ingena. Ya nawa nindo malaikat. O Maria, daum mahea, akaiko mesa ko to napilei puang ala ta'ala lana tamba. Laki bataku analun radiangku anak lamoneane analusangai Yesus. Lamenda di mesa to kasalle analadiwam anak na puang ala ta'ala Tuhan dammatanne. Lana patadongkom puang ala ta'ala debatanta mendadi to mahaja ilang kapahintaanna to mahaja Daud, nene to napunene. Analong pahenta pesuhunna Yakub sulelako salako lakona anna kapahintaanna tak dalam yang ganna. Ya makadam Maria lakundo malaikat nawa. Lamalah kata sulelako itingkadammu. Akata pakdesi iso muani. Sapo nawa indo malaikat. Penawa maseho lasu salokokku anna kakosaanna Tuhan dammatan dalaming kahilang kalemu. Yanto anala diwami indo anak-anak launda diam. To malolo anak na puang ala ta'ala. Ungkilalaya ka indo Elizabeth sahapummu. Anna mi bulan na tambuk na temo. Moya na ilam mi kamatuaam anna sinuasa mi tau. Tamana. Akataya din nakapusay puang ala ta'ala. Ya nawa Maria. Kau, sabuak na dewata. Yaitu muua, yang tolada di tamakaleku, situhu indo tulakmu. Ya lekbon indo malaika, umpelai Maria. Puhan na yato o, tapalek baksihan Maria lako mesa ko tadi lembana Yudea, yapo tipatan etena. Sule lako, yalek baun tamabanuan na Sakaria, anong pakkadai Elizabeth. Nahingin na Elizabeth pakkadan na Maria, tapapahiusihan nindo anak-anak ilang tambuk na. Yan nasa husihan pinapamaseho Elizabeth, lambik metamba na wa. Inggan na ba ini, iku handa makalolosan tambakmu. Anala ditambak toi indo anak-anak launda diam. Setonganna, tak sihat anak lana pelambi indo na dewatangku. Aka ku ingin na pak kadamu, tak papa hiusiahan indo anak-anak ilan tambukku, kasih. Kehongkok ko anna mau pak. Akan ku tapak imu uwa, indo kadana dewata, tama kalemu, tak malah tala dadi. Ya mak kadam Maria nawa. Mingkalao ilan unak penawangku, lembak dia pudukku, umpujak dewata. Anakku tilalai solah sakalebu penawangku lengan puang Allah Ta'ala tumpah salama. Akamu inna anamese ak Tuhan Ramatuna, sapok tontak na pilam penawa. Napahanduk temo, lanau nasana inggan na lapik na hupatau toke hongko. Akapuang Allah Ta'ala Tuhan dan kuasa, puha umpugau tanda memenga-menga tamakaleku. Maseho sanganna. Pak kamasena puang ala ta'ala, tihanduk laku makhupa tau, sule laku ampampona, tomingkahea diolona. Katiak basinna, umpogau, pakpogau sangkasalle. Puhau sehan ningganna to malangkak penawa, aningganna patujunna na pompoyasam. Bu dato mahaja na patuhu yo meko sangkahajaanna, sapok to madio na pomatande. Umpadeak kamapia aningganna to tadeak, sapok to makaka na hambai ya lomak palak lokbe. Umpamoloi pesuna Israel sabuakna tak dilembe na kamasei. Aka puang ala ta'ala tak ungkalembei pak dandianna laku Abraham nene to naponene solenggana pesuna sule laku salako lakona. Mbaik talu bulan pitoh ho Maria dio sola Elizabeth manemak pasule laku banuanna. Tapa nalambik waktu na kiana Elizabeth, yun dadian mi mesa ana, muaneane. Naisan nenggan na sambanuan na sola kasapuan na, maaka susipak kamasena dewata lako Elizabeth, ya tak den pada satilalak duka sola Elizabeth. Kahu bengin na subun nendo ana, ya sulen na nanasunnai. Sangin muhela na sangai Sakaria na pasikona ambena, sapo nawa indona. Tak, akala disangai hitia Yohanes. Natimbaiin nawa. Aka tak deng kasapuan mak-mak sanga susi. Yang pak pakanakanan liman na lako Sakaria, hapan na kutanay nawa. Aka la disangayan nindan anak. Yang pelom batutuli, anna natuli nawa. ladi sangai Yohanes. Ia sangi manya-manya pole. Waktu itu asian nan nanti buka sule puduk na sakarya, lambik malas sule makada, anem puji puang Allah Ta'ala. Ingkan na sambanwan na sangi mahea, anna yamandan na tulak laku diomai, ingkan na tau dio tipatanete na Yudea. Ingkan na tuhinyi ikah-kahaya to'o, sangi mekutane lampenawan na nawa. La dadia ka amuin doa na anak kedaku i. Aka manasa na nundui debata. Indo sakarya, ambe na induan anak na sahum penawa maseho, na suhum umpalombung kadan na debata nawa. Tapuji asangan na puang alat ala debatan na tu Israel. Aka sule numpelambi umak na ananalapasam. Na bengkia tome pasalama taun de entondon na pesubun na tomahaja Daud sabuak na. Umba susi puha na dandi puang Allah Ta'ala na palanda inggan na Nabi Maseho na Yolona. Lana lapasang kia diumai balintah anna kekuasaan na inggan na tung kebasik ya. Susin ta umpatanda ampak kamasena anna unggan na ipak dandiam Maseho na indo to puha na dandi lako nene to tapu nene. Indo pak dandian to puha na pak pindai lako Abraham nene to tapu nene nawa. Laku lapas angkuak dia mebalimu. Ana mala bebak kau umpala aku pak elokku. Ana laton teliu kuak tubo si tuhu pak elokku. Ana umpogau kamaloloan di oloku. Upu saluka tubuamu. Ana iku anakku. Ladi sangai ku nabina puang ngelat ala Tuhan dan matande. Akai kontoo di suamin diolo lompatoka alalan dewata. Lompat pesangan laku makna mu'ua. Lamala tau dipasalama kena ampunni puang Allah Ta'ala dosata. Napateen na katakdem pada saka salle pak kamasena puang Allah Ta'ala lako kita. Lambik tuhunya wa mesuhuga na pelambikia si hapan biha na Allah keme bengi. Lamuindo inggan na hupatau to tubu ilang kamalilingam. Anila lembana kamateam. Lanapatinanda lako lalang kamasanangam. Ya tutuang kasalen indo nak na sakarya an na tutuang menonton. Ya tohon dia puhi alasan sampai lambik waktu nampak petandang kalena laku to Israel.